Ayo makan so nice, ayo kita SMS. Semua makan so nice. Kepingin pintar, kepingin berprestasi, kepingin jadi juara. Makan daging sangat penting untuk pertumbuhan. Jangan salah pilih. Makan sosis so nice. Rajin berlatih dan makan makanan berprotein. So nice berprotein mendukung pertumbuhan anak sehingga menjadi pintar, berprestasi dan menjadi juara. So nice, so nice. Ayo makan so nice. Ayo kita SMS. Semua makan so nice. Ujungnya aja enak, apalagi tengahnya pun. Semua makan so nice, SMS. Semua makan so nice, enak, berutuh. Dari So Good Food.